Mitra Bisnis, Kompas menulis, Presiden Filipina, Noynoy Aquino, memotong jumlah hari libur pada tahun depan di negaranya menjadi hanya 16 hari, berkurang 5 hari dari tahun ini. Hal ini dilakukan akibat adanya laporan dari beberapa kamar dagang asing yang menyimpulkan para investor asing berpotensi menghindari Filipina akibat hari libur yang terlalu banyak, mengingat pengusaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar bagi pekerja di hari libur. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Saya melihat libur itu penting ya, karena nggak lepas dari setiap orang itu juga harus ada istirahatnya. Tapi kalau itu menyangkut misalnya proses digital, ya kita akan melihat sejauh mana kalau itu memang itu adalah satu libur misalnya Natal, Puasa, atau Lebaran itu. Kelihatan itu kan menjaga, menghargai ya untuk mereka yang katakan yang punya apa hubungan dengan keagamaan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat untuk hanya semata-mata libur saja, banyak libur yang kan tidak sesuai dengan katakan aspirasi dari para pekerja atau para pengusaha ya, mungkin sebaiknya dikurangin gitu. Nah, ini yang mesti diwajarin. Bagaimana dengan di negara maju? Di negara Amerika itu kan liburnya terbatas. Ya, ada libur yang untuk perbankan, ada libur nasional. Jadi enggak semuanya itu tertentu saja itu. Meskipun mereka punya katakan libur nasional, tapi mereka juga ada liburan-liburan yang terbatas. Misalnya menghargai katakan daerah tertentu gitu. Mereka libur yang untuk state mana-mana, enggak semuanya timbul. Mereka juga di Malaysia saya lihat kan juga ada yang namanya libur hanya beberapa tempat. Menurut Anda bagaimana jumlah hari libur di Indonesia? Saya melihat Indonesia liburnya cukup banyak ya, dan saya melihat jumlah hari kerjanya kan 5 hari kerja ya setiap minggu ya. Sabtu minggu itu mereka hari sehari apa ketenangan kerja untuk bisa misalnya menambah motivasi dan sebagainya. Tapi kalau libur itu memberikan semacam dampak negatif terhadap para pengusaha ya sebaiknya itu harus dipertimbangkan. Demikian Charles Sairang. Saya Kiki Wijaya.